من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Bulughul Maram dan masih dalam pembahasan kitab usia hadis yang ke-552. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium, yakni mencium istri-istri beliau dalam keadaan beliau puasa, dan beliau juga bercumbu dalam keadaan beliau berpuasa. Aisyah menyatakan, walakinnahu kana amlaka kubli irbi, hanya saja beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwat beliau. Muttafaqun alaih, yakni hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallafzu li Muslim, dan lafaz daripada hadis ini adalah lafaz Imam Muslim. Wa zada fi riwayah, dan Imam Muslim menambahkan dalam riwayat yang lain, fi Ramadan. Jadi perbuatan ini terjadi di bulan Ramadan, puasa Ramadan, puasa yang fardu, bercumbu dan juga mencium daripada istri-istri beliau, yang menunjukkan bahwa perkara tersebut diperbolehkan. Dan ini nanti akan kita bahas rincian hukum dalam permasalahan tersebut yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Ghassan rahimahullah. Di dalam hadis ini disebutkan kalimat yubashir. Yubashir terambil dari kalimat al-basarah. Al-basarah dalam bahasa Arab artinya adalah kulit bagian luar tubuh kita. Maka maksud daripada kalimat yubashir di sini adalah melakukan mubasyarah, persentuhan antara kulit dengan kulit. Dari dua orang pasangan suami istri, sehingga sering diterjemahkan dengan bercumbu. Maka masuk dalam kalimat yubasir di sini adalah mencium maupun ataupun menyentuh, meraba. Dan kalimat amlakakum li'irbih maksudnya adalah mampu menguasai syahwatnya, mampu menguasai daripada syahwat, tidak kemudian memperkurukannya. Baik, apa yang bisa diambil faedah daripada hadis ini? Yang pertama, berkata Syekh Al-Basan, al-hadith yadullu ala jawazi taqdiri rajul zaujatan, wa huwa shaim Ramadan. Hadis ini menunjukkan akan bolehnya seorang suami mencium istrinya dalam keadaan dia berpuasa, puasa Ramadan. Walakinnahu yuqayyad bima idza kana al-insan ya'lamu min nafsi anna qublah la tuharrik syahwat. Hanya saja hal ini dikait dengan apabila seseorang disyaratkan, apabila seseorang dia tahu bahwa dirinya dengan tindakan tersebut ini mencium tidak akan kemudian tergerak syahwatnya. Sekedar mencium saja. Dan bercumbu bahkan. Selama seseorang mampu untuk menahan gejolak daripada syahwatnya, maka diperbolehkan. Jadi suami istri yang sedang melakukan ibadah puasa tidak kemudian ya anteng-antengan, diam-diaman, boleh bertumbuh, boleh bahkan sampai mencium, bergaul dengan suaminya atau suami bergaul dengan istrinya, boleh. Baik. Faedah yang kedua, kama yadullu ala jawaz mubasharatir rajul zajatahu wa huwa sa'id liqa'id thiqati min nafsi bi'adami fawrami syahwah wahidin minhum. Kalau yang pertama tadi disebutkan bolehnya mencium, maka yang kedua ini sebagaimana bolehnya pula untuk bercumbu. Karena bercumbu tentunya tidak hanya mencium saja dalam keadaan seseorang berpuasa. Apabila dirinya merasa yakin mampu untuk menguasai daripada gejolak syahwatnya. Demikian pula dia merasa yakin bahwa pasangannya pun juga mampu menahan diri. Kalau dirinya kuat tetapi pasangannya enggak kuat, ini juga berbahaya. Karena berat hukumannya, kafarahnya bagi orang yang melakukan zina di bulan Ramadan. Kafarahnya cukup berat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sampai terjatuh dalam zina. Faedah yang ketiga, qala fi iqna wa saqi. Berkata di dalam kitab Saful Iqna, salah daripada kitab Al-Iqna. Yani kitab yang berjudul Kasyaful Iqna an mafnil iqna, ditulis oleh Al-Zuhuti rahimahullah. Al-Zuhuti menyatakan wa kufrah al-qubla mimman tataharrab syahwatu faqat, dan dimakruhkan mencium pasangannya, mencium suaminya atau suami mencium istrinya apabila dikhawatirkan akan tergerak syahwatnya. Dimakruhkan hanya pada orang yang demikian kondisinya. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah ini yang kita baca ini, fa in dhanna al-izal ma'a qiblah haruma bi ghairi ilah. Akan tetapi kalau sampai keluar mani di saat seseorang mencium istri atau istri mencium suami, maka hukumnya haram dengan tanpa ada hilaf. Sehingga masing-masing kita untuk bisa mengukur kadar dirinya, kemampuannya di dalam menguasai syahwatnya. Orang-orang yang memiliki gelora dan gejolak syahwat yang kuat, mudah untuk kemudian bisa terjadi inzal, inzalul mani, keluarnya mani, maka haram bagi dia. Kalau semata hanya tergerak syahwatnya dan mampu untuk menguasainya, maka mampu. Kalau melakukan hal tersebut dan tidak, atau dia sanggup untuk menguasai dirinya untuk tidak tergerak syahwatnya, maka tidak mengapa melakukan. Sehingga hal ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan beliau pernah ditanya tentang kublan seperti ini, mencium. Yang bertanya adalah seorang pemuda, maka beliau menyatakan jangan. Di saat kemudian datang lagi orang dan bertanya pertanyaan yang sama, yang bertanya ini orang yang sudah tua, sepuh, maka beliau menyatakan tidak apa, boleh. Wala yukrah liman la tataharrak syahwatuh, dan tidak dimakruhkan terhadap orang yang sama sekali tidak tergerak syahwatnya. Wa kadza dawa'il mutlaq kulluha minal lams wa taqrarin nazar hukmuha hukmul qiblah. Demikian kata Al-Qur'an itu dalam Kasyaful Qinah, Kasyaful Qinah. Bahwasannya hukum daripada qiblah mencium ini di saat berpuasa ditentukan pada masing-masing keadaan orang. Demikian pula perkara-perkara yang lain, semisal meraba, menyentuh, kemudian memandang pasangannya masing-masing, terutama yang baru menikah atau masih usia-usia muda, tampan dan cantik, sekedar memandang bisa membawa kepada tergeraknya syahwat. Maka ini perlu diperhatikan. Hukumnya sama dengan hukum qiblah. Wa yu'ayyidha tafsir ma ja'a bi Abi Dawud min annahu sallam naha 'anha syaban wa rakhasa fiha li syaikhain. Dan ini dikuatkan rincian hukum seperti ini, artinya sama dengan orang yang lain tidak sama hukumnya. Dikuatkan dengan riwayat hadis Abu Dawud di mana Rasulullah SAW melarang pada seorang pemuda dan membolehkan pada orang yang tua. Al-Imam Syafi'i menyatakan la ba'sa biha idza lam taharrab syahwatuh. Tidak mengapa dengan itu, yakni dengan bercumbu ataupun mencium, apabila tidak menggerakkan syahwatnya. Baik, sekali lagi, sekedar bersentuhan ataupun memandang atau bahkan mencium kepada pasangan masing-masing itu diperbolehkan dengan syarat mampu mengendalikan dirinya, tidak sampai kemudian tergerak syahwatnya atau sampai pada taraf yang lebih berat lagi, melakukan hubungan badan jima. Faedah yang keempat disebutkan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mencium istri beliau, wa yubashir, dan lega mencumbu istri beliau, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Walakinnahu amlakun nas li nafsi min an yaqbal min qiblatihi izal au haija nafs. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuasa menahan dan mengendalikan jiwa beliau dari perkara-perkara yang mungkin terhasilkan, mungkin terjadi di saat mencium istri beliau. Paling mampu untuk menguasai daripada syahwatnya. Aisyah menyatakan, walakin awkan ahlak hukum. Nabi SAW adalah orang yang paling kuasa untuk menahan syahwat beliau dibandingkan kalian. Faedah yang kelima, jawazul hadith wal ikhbar anil asya allati yustahya minha. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bolehnya memberitakan tentang perkara-perkara yang mungkin tabu untuk disampaikan. Wadzalika li idhharil haq, dalam rangka menampakkan al-haq. Perkara-perkara hubungan suami istri tentunya sangat tabu sekali untuk disampaikan, ya. Berbicara tentang suami mencium istri, suami bertemu dengan istrinya, dan sebaliknya. Ini perkara yang tabu untuk disampaikan. Tetapi di saat kemudian ada maslahat yang diharapkan dari itu, diambil dari orang yang menjadi panutan seluruh umat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut pun disampaikan menjadi ilmu yang membawa kepada kemaslahatan dan kemanfaatan yang besar. Maka hal ini diperbolehkan. Dan dari sisi ini para ulama mengambil faedah, sesuatu yang tabu boleh disampaikan di saat ada maslahat. Contohnya bagaimana? Bayanul tabib al-mu'alij, perkara-perkara yang tabu tetapi dalam rangka pengobatan, menjelaskan kepada dokter yang menangani penyakitnya. Maka mau tidak mau harus menjelaskan, ya, penyakit tersebut letaknya di sini, demikian dan demikian, keluhannya disebutkan semuanya. Dalam rangka diagnosa, jangan sampai keliru sang dokter tadi dalam mendiagnosa penyakitnya. Demikian pula dalam kasus-kasus di pengadilan. Mau tidak mau harus menjelaskan sesuatu yang tabu yang terjadi dalam rumah tangga. Karena ini sengketa kejadian yang sifatnya diangkat di pengadilan antara suami istri. Maka ada kemaslahatan yang diinginkan dari hal tersebut. Maka diperbolehkan. Demikian pula dalam rangka taklim, pengajaran. Dibutuhkan padanya contoh-contoh dalam rangka pengajaran ilmu, maka hal tersebut tidaklah mengapa, meskipun pada perkara-perkara yang tabu. Wallahu la yastahyi minal haq, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu menjelaskan perkara yang hak. Jadi, ini faedah hadis yang kelima. Faedah berikutnya, Asy-Syaikhul Basam menyatakan, faedah daripada hadis ini pula adalah faedah tu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhunna 'alal ummah. Faedah daripada istri-istri Nabi dan barokah mereka terhadap umat ini. Faqad naqalna minal ahkam asy-syar'iyyah ma la yaqbalu 'alaihi illa hunna. Di mana mereka para istri-istri Nabi menukilkan kepada kita ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang tidak diketahui kecuali hanya oleh mereka, para istri Nabi. Yaitu kejadian-kejadian di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak ada yang ketahui kecuali para istri. Dan banyak sekali perkara-perkara tersebut dijelaskan oleh istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis-hadis dari Maimunah, ada hadis-hadis dari Hafsah, ada hadis-hadis dari Sofiyah, ada hadis-hadis dari Zainab binti Jahsy, dan yang lainnya. Ada hadis dari Juwairiyah, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah wanita-wanita suci, sebaik-baik istri di atas muka bumi semenjak diciptakannya langit dan bumi. Sebaik-baik istri secara mutlak adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita-wanita suci yang akan menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jasa mereka terhadap umat tak terhitung besarnya. Faedah yang ketujuh. Berkata Syaikhul Basam, "Law qabbala al-bashara fa'anzala." Fahamatul a'imma al-arba'ah annahu yuqbal. Faedah yang ketujuh. Seandainya seseorang mencium istrinya atau mencumbui istrinya, perkara yang sekali lagi tabu disebut, tetapi perlu dalam rangka ta'lim, pengajaran dan ilmu. Bagaimana kalau ini terjadi? Seorang yang berpuasa dia mencium istrinya atau mencumbu istrinya, kemudian terjadi inzal, keluar mani. Mani dengan madi berbeda. Mani keluar ini dengan rasa nikmat dan keluarnya pun terasa. Keluarnya terasa, yakni seperti muncrat begitu, dan menyebabkan kelemahan dalam badan. Sedangkan nadi, dia keluar dengan tanpa terasa, keluar begitu saja disebabkan karena gejolak syahwat dan tidak menyebabkan kelemahan. Jadi warnanya pun berbeda. Sekarang yang dibahas adalah keluarnya adalah mani, bukan nadi, mani. Fama bahul a'imah al-arba'ah annahu yusbir. Menurut madhab para imam yang empat, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i dan madhab Ahmad rahimahumullah, mereka menyatakan yufir, batal puasa, membatalkan puasa kalau sampai apa? Imzalul mani. Wa haka al-ijma' fi dzalika Ibnu al-Mundzir wal muwaffaq ibn Qudamah wa ghairihima. Dan hal ini disebutkan ijma oleh Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Qudamah dan selain keduanya. Wa huwa shawab, dan pendapat inilah yang benar. Kalaupun ada khilaf, maka inilah yang benar, pendapat jumhurul ulama. Lima ja'at fil hadis al-qudsi, berdasarkan apa yang tersebut dalam hadis qudsi. Ya da'fa'ahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah menyatakan as-sawmuni wa ana ajzi bihi. Ya da'fa'ahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Seorang hamba dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, maka aku sendiri yang akan membalasinya. Ibadah puasa tidak sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain bisa terlihat, orang sholat, datang ke masjid, gerakannya ada. Orang bersedekah yang mengeluarkan uang bisa dilihat dan diketahui. Mengeluarkan zakat juga demikian, ibadah haji lebih-lebih lagi. Tetapi puasa seseorang tidak bisa melihat. Kalaupun seseorang menampakkan dirinya puasa, kita tidak tahu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia kalau mau di tempat tersembunyi di rumahnya, misalnya dia makan minum dengan lahapnya, keluar dari rumah dengan pura-pura lemas, jalannya kayak orang lesu gitu. Bisa saja berpura-pura mengelabui manusia. Sehingga betul-betul puasa itu kalau dilakukan oleh seorang hamba ya betul-betul karena Allah azza wajalla. Dia tidak makan, tidak minum dan menahan syahwatnya karena Allah semata. Maka di dalam hadis ini dinyatakan meninggalkan makan, minum dan apa? Dan syahwat. Sehingga sebagaimana batal seseorang di saat makan, batal seseorang di saat minum, demikian pula di saat dia kemudian mengeluarkan daripada syahwatnya dengan sampai pada taraf inzalul mani, keluarnya air mani. Berarti dia telah melampiaskan syahwatnya secara penuh. Maka batal puasanya. Dan ini pendapat yang rajih. Faedah yang ke-8. Berkata Syaikhul Islam, wa amma khurujul madhi minal mubasharah, adapun keluarnya madhi disebabkan karena bercumbu. Apa hukumnya? Fal mashhur minal madhah annahu yuftir wa alaihi akharul ashab. Maka yang masyhur daripada madhab Hambali, madhabnya Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh banyak sekali ulama dalam madhab Hambali, adalah batal puasa. Kalau keluar madhi maka batal puasa. Wa riwayatul ukhra an Imam Ahmad annahu la yuftir, dan riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan tidak batal. Wa huwa madzhab Abi Hanifah wa Syafi'i, dan yang tidak batal ini itu juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan madzhab Syafi'i. Wa ikhtarahu Asy-Syaikh Taqiyuddin, dan ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau dilakop dengan Taqiyuddin, lebih dikenal dengan lakop ini daripada Syaikhul Islam dalam madzhab Hanafi, apa madzhab Hambali. Asy-Syaikh Taqiyuddin maksudnya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa istadha'ahu fil furu' wa sawabahu fil ihsan. Dan ini yang ditampakkan dan dibenarkan oleh Syaikhul Furu' dan Ihsan. Wa dzalika 'amalan bil asal. Karena berdasarkan asal. Wa amma qiyasu 'alal mani fala yasihhu fil furu' bainahum. Ya, ini berdasarkan asal, asalnya adalah tidak batal kecuali datangnya dari, sedangkan di sana tidak ada dari. Ya bagaimana kalau dikiaskan dengan mani? Maka jawabannya ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok antara mani dengan madi. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara mani dengan madi. Sehingga kalau dikiaskan dengan mani menjadi qiyas al-fariq, dan qiyas al-fariq qiyas yang ada sisi-sisi perbedaan, ini fasid, qiyasun fasid, qiyas yang rusak dan tidak bisa dipakai. T, fal aqsam talata, sehingga dari sini mubasharah ini ya, bercumbu dengan istri atau istri dengan suami, ini rincian hukumnya ada 3. Ya. Rincian hukumnya ada 3. Yang pertama, mubasharah awit takdir biduni inzal mani, bercumbu ataupun mencium dengan tidak sampai keluarnya mani wala madi, tidak pula madi. La tufsid as-shaum bil ijma, maka yang seperti ini tidak merusak puasanya berdasarkan ijma. Bercumbu dan mencium istri, tetapi tidak sampai keluar mani dan madi. Maka yang seperti ini tidak merusak puasa sama sekali bil ijma. Kemudian yang kedua, al mubasharah wa taqbil ma'a inzalil mani. Bercumbu dan mencium yang menyebabkan sampai keluarnya mani. Tufsidus shaum. Ini merusak daripada puasa. Hukya fidzalika ijma. Bahkan ini disebutkan padanya ijma. Sebagaimana tadi telah disebutkan ya, ijma oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Qudamah dan yang lain. Kemudian keadaan yang ketiga, al-mubasharah wa taqbil ma'a inzalil madhi dunal mani. Bercumbu dan mencium yang menyebabkan keluarnya madhi bukan mani. Maka fihi khilaf, ada beda pendapat padanya. Mana yang rajih? War rajih annahu la yufsidu shaum. Yang rajih adalah tidak merusak puasa. Kalau hanya sekedar madi, maka tidak batal puasa. Ini yang rajih. Dan ini pendapat jumhur. Baik, faedah yang ke-9. Qala Syekh Al-Basan, rahimahullah. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana amlakukum li'irbih. Beliau adalah orang yang paling bisa menguasai syahwat beliau dibandingkan kalian. Tusyiru bihi ila annalladhi la yamliku irbahu la yastati an yamlik syahwatahu indal qiblah aw basharah annahu la yahillu lahu an yuqabbil aw basir. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang tidak sanggup untuk menahan gejolak nafsunya, tidak mampu menguasai syahwatnya di saat dia melakukan qiblah, mencium ataupun mubasharah, bercumbu, tidak halal baginya melakukan hal tersebut. Tidak halal baginya melakukan hal tersebut. Di saat dia melakukan puasa yang wajib. Di saat dia melakukan puasa yang wajib. Puasa Ramadan, atau puasa Nadar, atau puasa Qodok, atau puasa kafarah, maka tidak boleh dia melakukan hal tersebut. Karena ini puasa-puasa yang wajib hukumnya. Adapun puasa yang sunnah, maka boleh. Dan di saat dia melakukan hal tersebut sampai pada taraf keluar mani, maka batal itu saja. Dalam artian tidak ada dosa. Tetapi kalau puasa yang wajib dia melakukan hal tersebut sampai inzal, maka ini dosa hukumnya. Kalau dilakukan kemudian sampai jima, maka ada kafarah yang berat atasnya. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Faedah yang ke-10. Qala al-Basam rahimahullah. Fil hadis dalil ala jawazi dzikril ahwal al-jinsiyah indal hadah ila dzikriha. Hadis ini menunjukkan akan bolehnya bagi kita menyebutkan tentang perkara-perkara biologis di saat memang dibutuhkan. min idhari haqqin wa fiqhin fiddin, untuk menampakkan kebenaran dalam rangka mempelajari agama. Wa bin wasfin litabi, atau menjelaskan kepada dokter, wan hudan, dan yang semisalnya tadi telah disyaratkan perkara ini. Wa nahu la yu'ab dzakiru dzalika li maslahah, dan bahwasanya hal tersebut bukan aib, tidaklah dicela orang yang menyebutkan perkara-perkara tersebut karena kemaslahatan-kemaslahatan. Adapun apabila seseorang menyebutkan tentang hubungan dia dengan istrinya tanpa ada kemaslahatan, hanya sekedar ingin bercerita kepada sesamanya atau menjadi bahan perbincangan dan bahan lelucon, maka hal tersebut adalah dosa besar, menceritakan hubungan dia dengan pasangannya. Dosa besar. Baik. Faedah yang ke-11. Qala Syaikhul Basar rahimahullah, As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma dzakarat anwa'a as-samawat mutaraqqiyah min al-adna ila al-a'la. As-Siddiqah yakni Aisyah bintu Siddiq yakni Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah putri daripada As-Siddiq radhiyallahu anhuma menyebutkan macam-macam syahwat, dimulai dari yang paling ringan, yang paling indah, apa yang paling ringannya, untuk kemudian kepada yang lebih daripada itu. Dimulai daripada fabada'at bil qublah tsumma tanat bil mubasyarah, dimulai dengan mencium kemudian bercumbu, yakni langkah yang lebih, langkah setelahnya daripada mencium, meraba dan seterusnya. Baik. Ini beberapa faedah terkait dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bolehnya orang yang berpuasa mencium pasangannya selama tidak ditakutkan padanya haijah syahwat, bergelora dan bergedulannya syahwat. Baik. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-553. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hijamah berbekam dalam keadaan beliau berihram, sedang ihram pada haji atau umrah, kemudian berbekam. Waktu jama wa huwa sha'id, dan juga beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Berpuasa berbekam. Sedangkan bekam kita tahu ya, bekam itu mengeluarkan darah dari titik-titik tertentu pada tubuh kita, menggunakan alat tertentu pula. Kalau pada zaman ini ada alat-alat yang sangat mudah untuk melakukan praktek hijamah, ini hop. Sedangkan pada masa dahulu, pada masa Rasulullah SAW, maka hijamah atau bekam ini dilakukan dengan menggunakan semisal tanduk binatang, tanduk daripada binatang yang dilubang bagian tanduk atasnya begitu, kemudian ditaruh di bagian yang dibekam yang setelah disayat tentunya, kemudian dihirup oleh si pembekam. Ya, seperti ini diperbolehkan bagi orang yang berpuasa berdasarkan hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari, sehingga berbekam pada saat berpuasa tidak membatalkannya. berdasarkan hadis 553 hadis 15. Baik, berikutnya hadis yang ke 554. Wa an Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang di Baqir, nama satu tempat yang menjadi tempat makamnya para sahabat, jaraknya kurang lebih 90 meter dari Masjid Nabawi. Wa huwa yahtajimu fi Ramadan, laki-laki tersebut yang didatangi oleh Nabi sedang melakukan ijama, melakukan bekam dia dengan temannya. Temannya membekam, dianya dibekam. Di bulan Ramadan, faqala, maka Nabi bersabda, aftarul hajimu wal maqmum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Khamsah. Lima, bukan nama orangnya lima, bukan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki istilah dalam kitabnya ini, Bulughul Maram. Di awal kitab disebutkan istilah-istilah beliau. Kalau beliau menyatakan muttafaqun alaih, maka maksudnya adalah Bukhari Muslim yang dibacakan dalam kitab saya keduanya. Kalau beliau menyatakan arba'ah, maka maksudnya adalah ashabus sunan. Kalau khamsah, maka maksudnya adalah ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari Ibnu Majah ditambah Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh lima orang ini tadi. Illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi, Tirmidzi tidak meriwayatkan. Wasahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Bahkan daripada hadis yang ke-554 ini bertentangan dengan zahir hadis sebelumnya, ya. Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas menyatakan atau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa dan beliau berbekam. Berarti berbekam tidak beratakan. Sedangkan hadis Syaddad bin Aus ini, Rasul menyatakan kepada orang yang melakukan bekam di bulan Ramadan, aftarul haji wal maqdur, kedua-duanya telah batal puasanya. Baik, ada hadis yang lain di sini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, awal ma urihatil hijamah nisa'id anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa sha'im. Pertama-tama dibencinya hijama, berbekam dalam keadaan puasa, adalah bahwasanya Ja'far ibn Abi Thalib berbekam dalam keadaan puasa. Fa marra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi pun melewati Ja'far. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aftara hadza, telah batal puasa dua orang ini, yakni yang berbekam dan yang dibekam. Jadi rajul tadi zahirnya yang disebutkan dalam hadis Syaddad bin Aus adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau bisa jadi kisah yang lain. Al-Muhim beliau menyatakan demikian. Ini kata Anas bin Malik, pertama kali mula-mula memang demikian, bahwa hijama itu membatalkan puasa. Kemudian summa qasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'di fil hijama isra'il. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk melakukan hijama. Artinya boleh berbekam dan tidak membatalkan puasanya. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'im. Anas bin Malik sendiri yang meriwayatkan hadis ini, yang Anas bin Malik tahu tentang hadis yang tadi disebutkan Syaddad bin Aus, ya, zahirnya demikian Allah alam. Anas bin Malik tahu bahwa beliau mengatakan aftara hadza, aftara al-hajim wal-mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Anas tahu, dan itu adalah awal perkara, pertama kali memang ia membatalkan. Akan tetapi kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah. Dan Anas bin Malik sendiri bahkan melakukan ijamah dalam keadaan berpuasa berbekam. Dan hadis ini sahih. Rawahu Dharqutni wa qawahu, diriwayatkan oleh Dharqutni dan dikuatkan olehnya. Terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Panjang tentunya kalaupun dibahas. Tetapi sebelum kita membahas tentang khilaf, kita baca dulu beberapa faedah daripada hadis yang tersebut di sini. As-Sayyid Al-Basam menyatakan, Zahir hadis rokam 5325, yakni nomor hadisnya 563, hadis Ibn Abbas. Jawazul ijamah lil muhrim, bolehnya untuk seseorang melakukan bekam di saat dia melakukan ihram bi hajjin aw umrah, baik ihram haji atau umrah. Wa jawazul ijamah li sha'in fardhan aw nafilah, dan bolehnya seseorang yang puasa untuk melakukan ijamah, baik puasa sunnah ataupun puasa yang fardu. Faedah yang kedua berbicara tentang masalah mustalahul hadis. Al-Imam Ahmad wa ghairuhu min rijalil fiqh wal hadis ta'anu fi ziyadah wa huwa sahih. Imam Ahmad dan yang selainnya daripada para ulama-ulama pakar fikih dan pakar hadis, mereka mencatat tambahan dalam hadis Ibn Abbas, tambahan bahwa sahih. Tambahan ini, beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ini tambahan ini diingkari oleh Imam Ahmad. Wa qalu, dan mereka menyatakan, ats-tsabit ittajaha wa huwa muhrim. Yang sahih, yang tsabit adalah beliau melakukan ijamah dalam keadaan beliau muhrim, berihram. Adapun bahwa sahih, maka tambahan tersebut tambahan yang mungkar ataupun tambahan yang syadz. Tambahan yang syadz. Ibnu Qayyim dalam Shahih Sunan menyatakan, ats-tsabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittajama wa huwa muhrim. Yang sabit, yakni yang sahih, adalah lafaz ittajama wa huwa muhrim. Amma wa huwa sha'id fa inna Imam Ahmad qala la tasih hadhihi lafzah. Adapun tambahan wa huwa sha'id dalam keadaan berpuasa, maka tambahan ini Imam Ahmad mengatakan tidak sahih. Baik, ini pembahasan hadis yang pertama, hadis Ibn Abbas. Nabi SAW berbekam dalam keadaan beliau muhrim dan beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Tetapi tambahan kalimat dalam keadaan berpuasa ini diingkari oleh beberapa ulama kibar, ulama-ulama besar, para pakar-pakar hadis, diantaranya Imam Ahmad. Tambahan tersebut tidak benar. Baik, hadis yang kedua. Asal Al-Basam menyatakan, amal hadis rakam 5450 fa innahu sharihun fi anna hijama tufsid sawma hajin wal mahjum. Hadis Sa'd bin Aus, hadis yang kedua tadi yang kita sebutkan dalam apa namanya pembahasan ini. Hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hajib wal mahjub, ya, orang yang berbekam dan yang melakukan bekam, orang yang membekam dan yang dibekam, ini telah rusak puasanya, batal puasanya. Ini sorry, tegas demikian. Amal hadith rakam 5250 fayadul ala karahatil mujanah lisa'ibu ala anna tukfirul hajib al-mahdum fi awalil amr tumma rukusa fihi fi akhiril amr. Adapun hadis yang ke-555, ini hadis Anas bin Malik, hadis yang ketiga tadi, menunjukkan akan tidak disukainya hujanah bagi orang yang berpuasa, dan bahwasannya hal itu membatalkan puasa di awal perkara, ini awal-awal Islam, yang kemudian adanya rukhsah di akhir perkara, diberikan rukhsah, dibolehkan. Faedah lain daripada hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Basan bahwasanya al-karohah inda salam yuradu biha karohatut tahrim. Kalimat makruh atau karohah itu maksudnya di sisi para salaf dahulu. Jadi kalimat ini kalau diucapkan oleh para salaf dahulu maka maksudnya adalah tahrim, haram, bukan makruh menurut definisi para fuqaha. Makruh menurut definisi para fuqaha itu tidak haram. Dia apa namanya? Bagi orang yang melakukannya tidak berdosa, tetapi apa namanya? Bagi orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Kalau melakukannya tidak mengapa, tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Ini makruh menurut definisi fuqaha. Tetapi kalimat-kalimat yang terpakai para ulama terdahulu, para salaf, dan bahasa-bahasa dalam sebagian lafaz-lafaz hadis itu maknanya terkadang dan seringnya adalah litahrim. Karohah disebut adalah karohatut tahrim. Karohatut tahrim. Ini hukumnya haram. Dan di dalam Al-Quran itu juga demikian. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa besar, membunuh jiwa dan sebagainya itu. Kana dzalika sayyi'un 'inda rabbika makruhan. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan jelek di sisi Rabbmu, sesuatu yang dibenci. Makruh itu maksudnya haram. Bukan makruh menurut definisi fuqaha. Fuqaha memiliki definisi tersendiri yang itu berlaku pada pembahasan ilmu fikih. Dan definisi tersebut definisi yang diakui. Faedah berikutnya daripada hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Basan rahimahullah, al-hikmah fi iftaril mahjum annal hijama tashaf adam alladhi fi badani shaym. Hikmah daripada batalnya orang yang berpuasa disebabkan karena hijama adalah di mana orang yang melakukan hijama keluar darah yang banyak dari badannya. Mimma yusaffif lahu inhaka wa dha'fan ma'a dha'fisyah, yang menyebabkan dengan itu dia menjadi lemah dan lesu, ditambah kelemahan yang ada di saat dia menjalankan puasa, sehingga dua unsur yang membawa kepada kelemahan terkumpul pada dia, lemah karena puasa dan lemah karena apa? Lemah karena hijama, dikeluarkannya darah yang banyak pada tubuhnya. Maka ini akan membawa kepada terkumpulnya dua unsur yang membawa kepada kelemahan di satu waktu. Maka hikmah dan rahmat daripada syariat dan pembuat syariat untuk tidak memperbolehkan hal tersebut. Kalau melakukannya maka batal puasanya. Ini sebagai bentuk rahmat terhadap umat. Baik. Dan yang zahir daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Ghazali rahimahullah, beliau merujukkan bahwa hijamah termasuk pembatal puasa. Baik. Faedah yang ketujuh Mithlul hijamah fil ifar fasdul irq wa sahbud dam al katir bi wasitati ibir al mustamal fi mustasfayat. Masuk dalam hijamah dalam artian sama-sama hukumnya yang dirotikan oleh Syaikhul Basam lagi ini membatalkan puasa adalah pendarahan, putusnya urat yang membuat pada pendarahan, kemudian juga diambilnya darah dalam jumlah yang banyak, entah didonorkan atau untuk lab laboran misalnya dengan jumlah yang cukup banyak dengan menggunakan jarum-jarum suntik yang digunakan di mustasfa-mustasfa, di rumah sakit-rumah sakit. Bijami'an nakul lahada ifrad biddam minal badan wa ifraduhu susabib al-inhaq wa ta'af isra'im mimma susabib yaktar sa'im. Dimana kesemuanya itu sama-sama mengeluarkan darah dari badan dengan jumlah yang cukup banyak yang menyebabkan kelemahan dan kelesuan bagi orang yang berpuasa, sehingga dengan itu dia batal puasanya. Wajib untuk mengqadha dan menggantinya pada hari yang lain. Dan di samping ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Al-Basam, ini juga dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hijamah ini membatalkan puasa. Sehingga dibiasakan pula dari apa yang disebutkan tadi, donor darah, mengambil darah dalam jumlah banyak untuk lab ataupun ya luka yang mengalami pendarahan yang cukup banyak disebabkan karena terputusnya urat dan semisalnya, itu semua membatalkan daripada puasa. Adapun sekedar mengambil darah untuk sampel mengetahui tentang ya kadar gula dalam darahnya orang yang kena penyakit diabetes misalnya, orang yang kena penyakit asam urat misalnya, atau memang ingin mengetahui golongan darahnya A, B ataukah A, B ataukah apa lagi O, maka itu cuma sedikit saja ya. Cobles begitu kecil, kemudian taruh di sesuatu ya. Diketahui lah sama para medis untuk mengetahui apa golongan darahnya, maka boleh dalam keadaan berpuasa boleh untuk ngecek darah. Ini bagi yang berpendapat hijamah itu membatalkan puasa. Tetap pada bagian-bagian yang tadi disebutkan terakhir tadi, itu tetap tidak membatalkan karena yang keluar hanyalah darah yang sedikit. Pada asalnya illah daripada dianggapnya batal orang yang berpuasa disebabkan karena hijamah, illahnya adalah kelemahan disebabkan tadi. Illahnya adalah kelemahan. Di saat kelemahan itu tidak ada, seperti misalnya kecil saja darah yang keluar, maka dia tidak batal puasanya. Sedikit saja yang keluar. Baik. Maka tadi kalau kita melihat daripada yang tadi telah disebutkan, wallahu a'lam bishawab, hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tentang afthara hada, dua orang ini telah batal puasanya. Anas bin Malik sendiri melakukan hijamah. Dan Anas bin Malik menyatakan rukhsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat rukhsah, ya rukhsah, itu menunjukkan memang sebelumnya pernah diharamkan. Sebelumnya pernah diharamkan kemudian dihapus hukum tersebut. Sehingga dari sisi hukum, kalau dari sisi hujjah, dalil-dalil yang ada justru menguatkan pendapat yang menyatakan hijamah itu tidak membatalkan puasa. Berbekam itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita melihat di sana ada hadis lain yang tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan rokoso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qiblah isra'il wal hijamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan mencium bagi orang yang berpuasa dan juga berbekam. Dikeluarkan oleh Tabrani dan juga Daruqutni. Dan disahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Bani. Baik, Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah menyatakan shoha haditsu aftar al-hajim wal mahjum bila raib. Sahih, benar bahwasanya hadis aftar al-hajim wal mahjum telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam bila raib, dengan tanpa diragukan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih, itu tidak diragukan. Ini hadis Sadat bin Auf tadi. Tidak diragukan. Lakin akan tetapi kata Ibnu Hazm, wajadna min hadithi Abi Sa'id, kami dapati dari hadis Abu Sa'id arqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamah di Sa'id, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah terkait dengan hijamah, berbekam, bagi orang yang berpuasa. Kita dapati hadis ini wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Fa wajabal akhdhu bihi, maka wajib untuk mengambilnya. Li anna rukhsah innama takun ba'dal faridah atau ba'dal azimah. Padahal ala nasal safar bil hijamah, sawa'an kana hajiman au mahjuman. Karena kalimat rukhsah itu tentunya disebut rukhsah karena memang sebelumnya itu ada azimah, yaitu suatu itu membatalkan. Kemudian diberi rukhsah, yaitu tidak membatalkan. Sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Syadat bin Auf, tetapi hadis ini memberikan penjelasan bahwa apa yang berlaku sebelumnya itu terhapuskan. Sehingga dengan adanya hadis ini, wallahu ta'ala alam biswa, lebih menguatkan pendapat bahwasanya hijamah bukan termasuk bagian daripada pembatal-pembatal puasa. Wallahu ta'ala alam biswa, nakhbabillahuna, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.